Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilayhi wa bil khabdi wa tanwini wa bidukhul al-alifi wal lami wa huruf al-khabdi. Di sini ya, Tabi penulis kitab Al-Mutamimah menambahkan satu dari yang telah disebutkan di Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah menyebutkan isim hanya dikenal dengan apa? Khafat, tanwin, dukhul alif walam, huruful khafat. Kan begitu ya? Musnad ada enggak? Isnad enggak ada. Nah, maka beliau sebutkan di sini. Nah, tafadhal. Dibaca sini. Ya. Ilham, baca ilham. Qaddamahu ala akhwaihi al-fi'li ala akhwaihi al-fi'li wal-harfi li syarafihi innahu qad yastaghni annahu fi ba'di taraqibi musamman wastilahan dalat ala makna fi nafsiha wa lam tantari bi zamani nahu zaidi wa jadalin fa kata wa la fiha fa inna asma'u dalat fi nafsiha ala makna wa huwa qawluha zawat jamak dari zat. Nah, zawat itu jamak apa? Jamak taksir apa jamak muannats salim? Muannats salim. Nah, i'rabnya apa? Ada kaun. Berarti khobar dari kaun. Wa huwa kaunuha zawatin. Terus musammayatin az-zamanu, ada alifnya itu dah. Ini matanya kenapa nih anak ini? Ada alifnya dakhilun. Tupurkan ketawa tuh. Biarin aja, ntar dia suruh baca deh ketawa. Dakhilan bi wahidin minha wa sumiya bi dhalika bisummuhi ay uluwihi ala akhwaihi li istighna'ihi anhuma wafthiqarihima ilaihi kama taqaddama dalam. Ah, udah cukup. Habis keselak apa ente? Aduh. Furqan ini incar Furqan. Tawa dia orang baca salah, ketawa dia. Incar. Baik. Qauluhu fal ismu. Baik, maka isim. Ya, qaddamahu ala akhwaihi al-fi'li wal harfi. Nah, sini beliau lebih mendahulukan isim dulu, ditampilkan dulu. Ya, daripada dua saudarinya, saudaranya. Itu fi'il dan huruf. Kenapa? Li syarafih. Karena kemuliaan isim. Dari sisi apa? Min haitsu innahu qad yastaghni anhuma. Dari sisi apa? Dari sisi isim terkadang enggak butuh kepada keduanya, kepada fi'il dan huruf. Ya, fi ba'di tarakib dalam sebagian tarkib. Lihat nih, Zaidun ya, qa'imun. Qa'imun kan isim juga, gitu ya. Isimnya makna kan, bukan zahir. Zaidun qa'imun. Ya. Ya, lihat sempurna kalam enggak? Coba misalkan ya, fi'il qoma. Sempurna enggak? Enggak mesti ada isim ya. Iya. Ini pada beberapa tarakib. Ya, Bapak pada berapa tarakib? Walaupun fi'il. Fi'il ini fi'il amr, fi'il aja. Udkhul. Kalimat sempurna enggak? Kalimat sempurna. Tapi kan butuh isim. Ya enggak ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Damir mustatir takdiruhu anta. Anta itu apa? Isim fi'il apa huruf? Isim, isim domir. Nah, apalagi huruf. Antum katakan min, ila, aina. Lah enggak bisa. Huruf min, ila, ala, fi. Mesti ada isim, ya enggak? Nah, makanya dia enggak butuh kepada keduanya. Contoh Zaidun qa'imun, abuka rajulun karimun dan seterusnya. Wa huma la yughniyani anhu. Nah, ini keduanya enggak butuh. Enggak butuh keduanya darinya. Kenapa? Li'annahu la yakhlu minhu kalamun. Wa huma la yughniyani. Kalau keduanya ini apa? Siapa? Si contoh kali adapun mana sih tadi? Contoh kalimat Zaid, qa'im, abuka, rajul, abuka, rajulun, karimun. Zaidun, qa'imun. Nah, nih, maka keduanya, kedua contoh ini. Contoh Zaidun, qa'imun, dan contoh abuka, rajulun, karimun, itu isim semua itu. Maka kedua kalimat ini, la yastaghni anhu. Ini sudah cukup, enggak butuh lagi kepada yang lainnya. It la yakhlu minhu kalamun. Karena kalam tidak lepas darinya. Kalam itu tidak lepas dari isim. Nah, isim secara lugatan bahasa madalla ala musamma. Yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamakan. Mana belum ada bukunya? Hah? Mustafa mana bukunya? Amar? Udah. Reject. Reject. Salah 6 halaman. Harusnya kurang 60 ribu. Satu halaman cebahan. Gitu. 14 halaman, ya 140.000 lunas. Terus kurangnya 28.000, berarti antum nombok sini. Gitu, bilang ke Rizky, antum kurang 60.000 nih. 20 halaman gitu. Jadi antum untung. Bahaya antum. Nah. Taib, secara istilah dia apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna. Makna itu pada diri dia sendiri. Zaid, ya mana aja Zaid? Andika, ya mana Andika? Itu isim gitu kan. Dan dia tidak taqtarin bi zaman. Tidak mengikuti waktu. Contoh Zaid, Jabal, Mekah, dan seterusnya. Innaha asmaun, ini semua isim-isim yang menunjukkan pada makna dirinya sendiri. Dan dia statusnya ini adalah zat yang dinamakan. Apa Zaid? Ya dia zat, adalah zat orang person yang dinamakan dengan Zaid bihadil asma'i. Yang dinamakan dengan nama-nama ini. Ya. Laisa zamanu dakhilan fi wahidin minha. Maka zaman enggak masuk ke salah satu darinya. Enggak ada Zaid itu ternyata maknanya lampau, enggak ada. Ya, Zaid maknanya akan datang mustakbal. Nah, isim. Kenapa dinamakan isim? Wasummiya bidzalika lisumuwihi. Dinamakan dengan isim karena sumu, isim, sumu. Sumu, makanya dinamakan sama. Sama itu dari kata sumu. Ketinggiannya, ai uluwihi, karena ketinggiannya ala akhwaihi. dibandingkan dengan dua saudaranya. Kenapa demikian? Listighna'ihi anhuma. Karena isim enggak butuh kepada keduanya. Kepada huruf dan fi'il. Bikinnya kalimat sendiri. Abuka rajulun karimun. Waftikharihima ilaihi. Dan justru karena keduanya butuh kepadanya. Keduanya, fi'il dan huruf, iftikhar. Butuh kepada isim. Kama taqaddama bayanuhu. Sebagaimana berlalu penjelasannya. Nah, ini dulu. Nah, syekh kita Abu Irok, Remo, apa dah Remo? Siapa nama syarahnya Remo kitab ini? Ya Abu nyontek, nyontek dulu dia. Ahmad bin Sabit. Baca kitab enggak tahu siapa nama penulisnya. Aduh, hafizahullah. Antum doain dia siapa namanya? Enggak tahu. Aduh, gimana ini? Terus. Qawluhu ya'ku ay yumannidu an akhwi. Akhwi. Hei, dari tadi dibaca sama Ilham tuh. Akhwaihi. Akhwihi. Au solaha. Au solaha. Ba'duhu fa'il. Au solayu siru. Fi'il. Ba'duhum berarti. Fa'il. Terus. Au solaha ba'duhum ila komsina alamat. Ila khomsina. Khomsina alamah. Loh, apa irobnya alamah itu? Paris. Yang lain diam. Apa Paris? Apa Paris? Ah, ini aja gak tahu. Apa Nugraha? Tamyiz. Alamatan. Oh iya, oh iya. Pocel juga nih anak. Paris, mana gamisnya? Masih belum punya. Udah, jangan pakai celana panjang mulu. Kalau pakai celana panjang itu bajunya longgar. Celana panjang belahannya kelihatan gak enak dilihat. Bantolun, kalau mau pakai celana yang badan pendek itu, antum celana yang longgar. Jangan celana yang ketat. Ya, terus pakai koko. Kalau mau pakai sarung, pakai sarung itu. Revi pakai sarung gak? Hah? Longgar. Yang longgar dikit. Kalian bantolun. Oh bantolun. Oh itu kayak celana-celana ente tuh. Celana pensil. Hah? Yang longgar. Tumben sekarang pakai peci baris. Hah? Hah? Peci siapa? Ya. Peci orang lagi. Hah? Mesen. Mesen di mana? Shopee. Peci aja mesen di Shopee. Ntar beda pala lagi. Palanya peyang. Pecinya kecil. Atau pecinya kegedean. Ayo pulang. Lagi siapa tadi? Abu Irob. Lanjut. Alamatan. Alamatan. Duh. Iktasoro. Iktasoro al-musallimu minha ala khamsi alamati. Likau minha asharu. Kaun. Berarti ashar irobnya apa isan? Khobar kaun. Likau minha asharu wa asharu istimalan min wairiha. Istimalannya apa ya Remon? Irobnya. Remon, Furqon, ayo Furqon. Ayo, jangan tawa aja antum. Apa i'rabnya? Istimalan. Tahu dia. Fikri, apa istimalan? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari Mana dari Taipei? Nah, dari Hong Kong bosan. Sebelahnya lah. Apa irabnya istimalan? Hal. Wah, asal cuap aja. Apa antum bahar? Mampu diajri apaan? Apa? Tamyiz. Benar. Terus lanjut Raymond. Waqauluhu bil isnadi lain al-isnadu alamatun ma'nawiyatun wa huwa lughatun lughatan wa lughatan al-is ilsaq al-isnad al-ilsaq yuqalu asnadtu qahri ila zahri ila jidari ay al-saqtuhu wastilahan huwa an tusnida ilasmi ilal ismi ma tatimu bihi alfaidatu namu koma zaidun fa koma fi'lun musnadun wa zaidun ismun musnadun ilaih wa hadihi al-alamatu hiya anfa'at an hiya anda hiya remon apa irabnya hiya remon la apa irabnya hiya domir fasal berarti anfa khobar khobar dari mana dari hadihi nah, terus hadihi al-alamatu hiya Anfi'u Subtakdil Remon Apa Remon? Anfa'a Ya Allah, katanya Dobir pasal hianya Anfa'u Anfa'u Anfa'u Alamati mudah penilai Terus Id Ustudilla Ustudilla ala alasmi alasmiyati alasmiyati attai attau attai attai di kaulika Duritu dorobtu Antum mau baca dorob tu tati itu bitasris ya makanya tu ada tiga tu tasris tati itu doma kasra fathah terus dorob tu bitasli ah terus jangan Allah alam la takbalu Tanwin apa tuh ke al kentak tak itu kan maful bi terus lu kan matuk nah waduh nggak jadi abu irab ini Abu Duriba. Nah, waqauluhu yu'rab tadi dari mana dari sini ya? Nah, isim itu yu'rab dikenal, ai yumayyiz. An akhoy, dia membedakan dari dua saudaranya atau boleh juga yumayyiz dibedakan dari dua saudaranya bi alamatin katsiratin dengan tanda-tanda yang banyak. Ausolaha ba'duhum sampai-sampai sebagian mereka sebagian ahli nahwu membawanya kepada khamsina alamatan pada sampai 50 alamat isim masyaallah banyak amat ikhtasara al-musannifu minha ala khamsi alamat namun musannif al-Hattabi penulis mutamimah ikhtasara mencukupkan diri dari alamat-alamat tadi kepada 5 alamat saja. Kenapa? Likauniha ashara. Karena yang 5 ini keadaannya, statusnya yang paling masyhur. Wa aktsara, paling banyak istimalan penggunaannya, min ghairiha, daripada selainnya. Nah, kemudian ya, wa qawluhu bil isnad ilaih. Nah, isim dapat diketahui dengan isnad ilaih. Isnad ilaih atau musnad, isnad samanya. Ya. Nah, kalau musnad ilaih artinya yang disandarkan kepadanya. Isnad, musnad ilaih yang bermakna yang disandarkan kepadanya. Kalau bahasa, kalau secara istilah, al-isnad alamatun ma'nawiyatun, dia adalah tanda maknawi. Kalau yu'rafu bil khabdi, itu ada tandanya kan? Khabat. Khabat itu apa sih? Ibarah anil kasrah, kan begitu. Al-kasrah. Wa tanwin, tanwin ada tandanya enggak? Ada. Ya. Terus dengan huruf dakhul alif lam ada tandanya enggak? Ada. Huruf khabat ada. Sedangkan isnad ini ada tandanya enggak? Enggak ada, dia maknawi. Nah, makanya sebagian ya ulama menyatakan musnad ilaih ini adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, keadaan. Ya. Posisi musnad ilaih itu ada pada fa'il, naibul fa'il, mubtada. Ya. Dan pada mubtada berarti pada juga masuk di mubtada sini apa? Isim kana, apalagi? Apalagi? Khobar in, isim inna. Nah. Atau apalagi? Maf'ul bi yang pertama dari dhanna. Nah. Ya. Nah, kalau pada mubtada berarti ulama menyatakan apa musnad ilaih? Ya, adalah huwal mubtada alladzi lahu khobar. Mubtada yang memiliki khobar. Berarti apa lagi? Fa'il. Ya. Nah, dan juga berarti dia mubtada yang memiliki khobar dan seterusnya. Ya. Baik. Masih dijelasin ini. Musnad dan musnad ilaih. Misalkan lihat nanti. Wa huwa lughatan al-ilsaq, menempelkan. Secara bahasa. Yuqal asnadtu dhahri ila jidari. Saya menyandarkan punggung saya ke tembok. Ai al-saqtu, aku menempelkannya. Secara istilah antus nida ilal ismi ma tatimu bihi al-faidatu. Secara istilah isnad adalah engkau menyandarkan kepada isim ya yang akan menyempurnakan, yang faedah akan sempurna dengannya. Faedah akan sempurna dengannya. Contoh, qoma zaidun. Kalau qoma aja sempurna enggak? Enggak. Maka faqoma, maka qoma itulah fi'lun, berarti dia musnad. Zaidun isim, berarti dia musnad ilaih. Ya. Maka dengan adanya dia, faedah sempurna. Dengan adanya dia, faedah sempurna. Paham sini? Qoma fi'il, dia musnad. Ya. Zaidun musnadun ilaih. Nah, kata beliau, alama ini musnad ilaih, hiya anfa'ul alamat, alamat isim yang paling bermanfaat. Itbiha, karena dengan musnad ilaih ini, ustudillah biha, ustudillah alasmiyati ta, maka dijadikanlah dalil atas isimnya, keisiman ya. Keisiman ta pada ucapan anda, dorobtu, dorobta, dorobti, taati itu isim ya, bitaslisiha, dengan tiga titik, dengan tiga yang macam antum sebutkan, taati itu ya. Ala taro, tidakkah anda perhatikan anna ala taqbalu al, bahwasanya dorobta tidak menerima al, ya enggak? Tu tati itu enggak menerima al, enggak menerima tanwin dan selainnya dari tanda-tanda isim selain isnad. Paham enggak sini? Baik. Nah, maka dorob tu taknya itu musnad ilaih. Dorob tu, doroba itu musnad. Paham enggak sini? Maka dengan adanya tu itu, nah, jadi dia isim, ya, dia musnad ilaih. Nah, Dia tanda maknawi. Ya, tanda maknawi. Nah. Nanti kalau musnad musnad ilaih di ilmu balaghah lain lagi. Ya. Lain lagi. Ya. Jadi yang disandarkan kepadanya khabarnya. Ya. Jadi kalau disimpulin apa musnad ilaih, tempat penyandaran berita atau kata yang dikenai sebuah hukum. Bisa berupa fa'il, naibul fa'il, mubtada, tapi mubtada yang memiliki khabar. Dan apa saja bentuk apa saja yang aslinya adalah mubtada, misalnya kana, inna, dzanna. Nah. Baik. Nah, ini kalau di ilmu nahwu, kalau di balaghah lain lagi, di mantik lain lagi. Musnad itu, ya. Yang kita bahas musnad di sini adalah di nahwu, bukan di mantik atau di balaghah. Nah, terus, qauluhu bil hafdhi, ini sudah dibaca belum? Nah, ihsan, ihsan, baca ihsan. Taghyirun makhsusun. Nunun zaidatun. Baik, hasbuk cukup. Wabil khafdi, isim dapat diketahui dengan khafat. Baik, dapat diketahui dengan khafat. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, al-khafat alamatun min akhiril kalimah, tanda dari akhir kalimah. Kalau beliau menyatakan di Tuhfatul Usobiyah ibaratin anil kasrah, dia adalah sebuah ungkapan dari kasrah, karena yang namanya kalimat kalau di kasrah, ya berarti itu adalah isim. Ya, kalau kalimat di kasrah berarti isim, karena fiil huruf tidak ada yang di kasrah. Nah, secara bahasa didul irtifa. Ya, didu al-irtifa. Lawan dari kata tinggi. Khafat berarti rendah. Secara istilah, taghyirun, perubahan maksus yang dikhususkan, alamatuhu kasrah, tandanya kasrah. Au naba'anha, au ma naba'anha, atau yang menggantikannya nanti di babul i'rab. Yang menggantikan kasrah berarti apa? Hah? Di khafat apa aja? Al-fathah pada isim ya, mufrad atau isim jamak taksir yang ghairu munsharif. Terus apa lagi yang menggantikannya? Al-ya pada asmaul sitta atau asmaul khamsah, dan juga pada apa? Musanna, dan juga jamak mudzakkar salim. Nah. Tayyib. Kasih sini Suyudi. Ambung, babul irab sudah lewat al-jurumiyah kan? Niko, paham? Masya Allah. Ya. Contoh marartu bi Zaidin, jaa gulamu Zaidin. Kalau Zaidin ya majrur dengan makhfud dengan ba, gulamin majrur dengan mudhaf. Wa bi tanwin, nah sekarang ya, isim dapat diketahui dengan tanwin. Tanwin itu apa sih? Alamatun min akhir kalimat, tanda di akhir kalimat. Nah, lugatan maknanya at-taswitu, taswit bersuara. Misalnya dikatakan nawwana at-ta'iru. Ta'ir itu burung itu nawwana. Idza sawwata, jika dia bersuara. Secara istilah nunun zaidatun, nun zaidah, nun tambahan. Sakinatun, sakinah. Talhaqu akhiral ismi, yang menyertai akhir isim. Lafdan, secara lafaz. Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ja'a Zaidun. Ya tuh, dan dindun. Nun sakinah. Ya, di akhir kalimat secara lafaz. Namun tufariquhu khattan. Namun berpisah nun sakinah tadi ketika ditulis. Ketika tufariquhu memisahi diri dari lafaz Zaidun ketika ditulis enggak ada tuh. Nun sakinahnya ada enggak? Marartu bi Zaidin, ada enggak nun sakinah? Enggak ada. Kenapa? Istighna'an anha bitikrari syaklah. Karena ya sudah mencukupi dari tidak perlu lagi mengulang syakl. Syaklah itu harokat ketika didop, inda dopti, ketika didopet, ditentukan bil kholam dengan pena, ditulis. Nah ini gak perlu lagi. Ya. Contoh Zainun Rajulin Sahin. Sahin ini saya pernah terangkannya di Al-Mutamimah. Bedanya sah dengan sahin. Di pelajaran apa? Isim yang beramal-amal. Ingat ya. Kalau sah, cuman diam aja. Tapi kalau sahin, semuanya. Gak boleh gerak, gak boleh apa. Isim fil amr. Wahina idin wa muslimatin wa yadin wa akhin. Fahatihi wa nahuha asma'u. Yang semisal ini dan ya, kalimat ini dan semisalnya ada isim. Ya, hukum tanwinilah karena adanya tanwin padanya. Nah, Furqan, ayo Furqan. Ayo lo. Suruh minggir dulu. Minggir dulu Hafid. Antum ke belakang dulu. Bos mau baca, bos. Al-al mana al-al? Al-al, al, udah aja. Al-al mantun min alam. Min awal kalimati nahu ar-wajli ad-dalibi ad-dalibi wal-yazidi wa nahmiha wa tabdilu wa tubadalu lam al. Miman fi lugati himyaro namu am rajuli wa am farasi. Wa am farasi, am rajuli. Terus qaluhu wal harfu wa khuluful khatti wa hiya alamatu min awwalil kalimati nahu qaraltu min albayti ila almasjidi wa sayati al kalamu alayha fil mahfudati insha Allah hu ta'ala Allah hu misah-misah gitu. Isim juga dapat diketahui dengan masuknya alif walam atau al. Nah, tanda dari awal kalimah. Di awal kalimah. Kalau khafat sama tanwin di akhir. Ar-rajulu, ad-daribu, al-yazidi, al-masjid, al-kitab. Ya. Gak ada huruf fi'il yang dikasih al. Yang dikasih alahnya isim. Nah, tubdalu lamu al. Ini kan al nih. Al. Ada ujungnya berarti huruf lam. Lamnya itu diganti. Pada lugah tamyiz diganti dengan apa? Dengan mim. Jadi am. Jadi bukan al tapi am. Al masjid am masjid. Al kitab am kitab. Al ustad am ustad. Ya. Al mukarram am mukarram. Ya enggak? Al faqir am faqir. Ya. Wan paras. Baik, pada lughahim ya. Baik, wa huruful khafdi wa hiya alamatun min awal min alamatun min awal kalimah. Sedangkan huruf khafat, nah, huruf khafat tanda isim. Huruf khafat enggak masuk ke fi'il, enggak masuk ke huruf, tapi masuk ke mana? Ke isim. Dia adalah tanda di awal kalimat. Contoh kharajtu minal baiti. Minal baiti. Maka bait isim. Ilal masjid. Masjid berarti isim. Nah, kenapa? Karena dimasukkan khafat. Nah, akan datang penjelasannya tentangnya di bab makhudat insyaallah taala. Baik. Berikutnya wal fi'lu yu'rafu biqat wasin wasaufa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Nah, sekarang fi'il diketahui dengan qat, sin, saufa dan ta ta'nis as-sakinah. Antum jangan ngapling tempat di situ. Antum maunya duduk di depan. Sini pindah. Si Paris, enggak boleh duduk ngapling-ngapling di belakang. Ini saya lihat sebagian ikhwah senang sudah tak ada tempat favorit. Pindah sekarang. Bawa mejanya. Misi. Karena berat niku antum. Hati-hati. Sini. Sebagian oh, ini saya lihat ini sudah pada ngapling-ngapling ini. Hati-hati. Tidak ada asuransinya sini. Jeduk aja. Ayo baca. Mengapain antum eh? Baca kok. Emangnya mau ngapain? Bisa dioper tuh. Nah, ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikh rahimahullah ta'ala. Qawluhu wal fi'lu huwa lughatan nafsul hadati min qiyamin wa qu'udin wa nahwiha wa nahwihima. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan di nafsiha waqtaronat bi waqtaronat waqtaronat bi ahadil azminati as-salatati allati hiya al-madhi wal hali wal mustaqbali nahwu daraba wa yadribu wa dhrib wa qawluhu yu'rafu ay yumayyizu an akhawayhi al-ismu wal harfu min an akhwaihi al ismi yumayizu an akhwaihi yumayizu apa irobnya isim wa yu'rafu berarti gini yumayizu an akhwaihi al ismu berarti isim dibedakan dari dua ini apa sih fi'il ya wa fi'il wa yu wa yumayizu an akhwaihi al ismi wal harfi benar-benar al ismi terus wal harfi bi alamatin kathiratin iktasara al musannifu minha ala arba'i alamatin wa qawluhu bi qad hiya alamatun mushtarakatun bainal madhi wal mudhari wal mudhari'i fa'in dakhalat ala al-madhi dalat ala ahad dalat ala ahadin ma'nayaini ahadihuma at-tahqiqu ay tahqiqun tahqiqu wuqu'il hadati nahwu qad aflaha al-mu'minun ay tuhaqqiqu tahaqqaqa lahumul falahu falahu Athani at-taqribu ay taqribu wuqu'il hadathi nahu qad qala taqribu wuqu'il hadathi taqribu wuqu'il hadathi nahu qad qamatis salatu ay qaruba waqtu qiyamiha wa in dakhalat 'ala al-mudhari'i dalat 'ala ahadin ma'nayaini ahaduhuma at-taqrilu sudah cukup kita bahas dulu pelan-pelan. Ya. Qala rahimallahu taala Wal fi'il secara bahasa dia adalah nafsul hadas. Min qiyamin wa qu'udin wa nahwiha. Dia adalah perbuatan itu sendiri. Apakah itu qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, dan seterusnya. Secara istilah dia adalah kalimat yang menunjukkan pada makna pada diri sendiri. Dan dia berarti iqtaranat bi hadil azminah. Ya. Nah, berarti dia ini ya apa namanya disertai dengan salah satu dari tiga zaman, yaitu apa, zaman madi, lampau, hal, saat ini, mustakbal, akan datang. Antum kan nyoret-nyoret bukunya Suyuti, coret, dicoret bukan dicoret di. Nah, contoh doroba yadribu idrib, doroba fil madi yadribu hal fil mudhari. Baik, idrib fil amr. Nah, berikutnya, wal fi'lu yu'rafu ayyumayyizu an akhwayhi. Fi'il maka membedakan dari dua saudarinya, atau yumayyizu an akhwayhi. Dia dibedakan dari dua saudaranya, itu al ismi wal kharfi bi alamatin katsiratin, dengan berbanyak tanda. Iqtasara al musannifu minha ala arba'i alamatin. Sedangkan musannif mencukupkan dengan empat tandanya. Qauluhu biqad, dengan qad. Qad qomatis shalah, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Baik. Qad, ia adalah alamatun mustarakhatun bainal madi wal mudhari. Dia adalah dua tanda yang bisa ke fil madi, bisa fil mudhari. Nah, apabila dia masuk ke fil madi, fa in dakhalat al madi dallat ala ahadi ma'nayain. Maka dia menunjukkan kepada salah satu dari dua makna. Yang pertama adalah tahqiq. Ya, ai tahqiqu wuqu'il hadas. Ya, yang pertama adalah tahqiq. Yaitu realisasian terjadinya hadas. Ya. Atau ya telah tercapainya, telah terpenuhinya, telah selesaikannya sebuah kejadian. Kejadiannya sebuah peristiwa. Contoh qad aflahal mu'minun ai tahaqqaqa lahum al-falah. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Tahaqqaqa, telah terrealisasi. Ya. Telah terrealisasi wuku kejadian al-falah. Ya. Tahaqqaqa lahum al-falah. Falah, kebahagiaan, tahaqqaqa lahum, terrealisasi bagi mereka. Yang pertama. Yang kedua sani. Yang kedua at-taqrib. Ai taqribu wuqu'il hadatsi. Taqrib, dekat, yaitu dekatnya kejadian sebuah peristiwa. Contoh perkataan orang yang mukim. Ya, yang mengumandangkan iqamah. Qad qamatis shalah. Apakah sudah salat belum? Belum. Artinya apa? Qad qaruba waktu qiyamiha. Sungguh telah dekat waktu penegakan salat. Nah. Mana lagi? Wa in dallat 'alal mudhari. Wa in dakhalat 'alal mudhari dallat 'ala ahadi ma'nain. Ini sudah dibaca belum? Nah. Baca berikutnya. Siapa? Yang belum? Niko. Nah, Niko. Wa in dakhalat 'alal mudhari dallat 'ala ahadi. Ahadi. Makna yaini. Makna yaini ahaduhuma ataqlilu ay taqlilun hukumun fitmi nahu pada yajulu yajulu al-daqilu ay yaqillu yulu wasani taqsiru ay taqsirun hukumun fitmi ay taqsiru wuku'il fi'li wuku'il fi'li nahu pada yajulu yajulul karimu ai yaksuru judu wa qad tadakulu ala mudari'i At-tahqiqo. Ini kok baca yang benar nih kok. Jangan asal baca, pikir ini sebagai apa? Fatufidu at-tahqiqo maf'ulun bi. Terus fatufidu at-tahqiqo nahwu qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Ai ya'lamu ma antum 'alaihi haqqan. Wa hadhihi 'alamat wa hadhihi 'alamatu min awalil kalimati wa la tadkhulu 'alal fi'lin. Ala fi'lil amri aslan. Wa qawluhu wasini wa sawfa. Wa huwa huma alamatani qasatani bil mudarii idza dakhala idza dakhalata qalata alayhi sar zaman mustaq. Zaman apa i'rabnya ini kok? Sar itu temannya apa? Hah? Temannya Ana. Ya Allah. Temannya Kana. Berarti zaman apa i'rabnya? Zaman nu isim. Mustaqbalan. Mustaqbalan ba'daan kana muhtamalan. Muhtamalan lil hali wa istiqbali. Istiqbali. Nahwu sayaqumu Zaidun wa sawfa yaqumu Amrun. Illa anna sawfa aktsarul istiqbalan. Istiqbalan nam tu binasini li anna kasratan kasratal hurufi ala kasrati al makna waliban. Coba Niko kalau baca itu digunain ya apa namanya kaidahnya Niko ya, jangan fokus mau baca aja tapi lihat nih yang dibaca apa. Nah teman-teman yang lain begitu bisa karena biasa ya, jadi itu lihat ini kaidahnya apa tadi dari baca mana Niko bacanya. Wa inda khalat ala mudhari. Nah sekarang qad masuk ke fil mudhari, maka dia dalat ala ahadi maknayain. Menunjukkan kepada salah satu dari dua makna. Yang pertama, adanya berapa sekarang? Baik. Nah yang pertama, at-taqlil jarang. Taqlil wuqu'il fi'li. Jarangnya kejadian ya fi'il tadi. Misalkan bakhil itu kan orang yang medit, pelit, ya, pengeretan. Qad yajudu al-bakhilu. Yajada yajudu berderma. Ya. Si bakhil berderma. Wah. Kapan lagi nih? Berarti ini apa terjemahannya? Si bakhil jarang-jarang berderma. Gitu. Kadang-kadang, jarang-jarang. Ai yaqillu juduhu. Kedermawanan itu yakin lu jarang banget. Kapan lagi? Nah, gitu. Ya. Asani at-taksir. Nah, qad masuk ke fi'il mudhari, mana taksir sering. Ai taksir wuqu'il fi'li, seringnya kejadian fi'il tadi. Nah, ini karim. Karim kan orang yang suka berderma. Qad yajudu al-karimu. Gimana terjemahnya? Si karim sering berderma. Ai yaksuru juduhu. Banyak sering kedermawanannya. Wa qad tadkhulu 'alal mudhari' fa tufidu at-tahqiq. Terkadang dia masuk ke fi'il mudhari'. Ya, namun maknanya tahqiq. Lihat maknanya qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah mengetahui apa yang ada pada kalian. Masa diterjemahin taklil? Allah terkadang, Allah sering mengetahui dong ya. Tahqiq. Allah benar-benar telah mengetahui gitu. Ayalamu ma'antum alaih haqqan. Itu Allah mengetahui secara hakiki, pasti apa yang ada pada kalian. Hadihi al-alamatu min awalil kalimati wala tadkhulu ala fi'lil amri asla. Nah ini semuanya qad, ya. Ini enggak masuk ke fi'il amr sama sekali, aslan sama sekali. Ya, enggak masuk ke fi'il amr. Qad uktub. Qad ijlis. Enggak ada kayak gitu. Ada ke fi'il madhi, qad kataba, qad yaktubu. Nah, qad uktub enggak ada. Paham enggak? Nah. Tayyib, wa qawluhu wasin wa sawfa. Wahuma alamatani khasatani bil mudhari. Keduanya ini alamat ini khusus buat mudhari. Fa idza dakhalata alaihi. Nah, kalau keduanya masuk ke fi'il mudhari, sara zamanuhu mustaqbalan. Maka jadi fi'il mudhari itu mustaqbal, akan datang, bukannya hal saat ini. Ba'da an kana muhtamalan. Setelah sebelumnya fi'il mudhari ini muhtamal, ambigu. Lil hal aw lil istiqbal. Apakah untuk saat ini atau akan datang? Misalkan ya, yadribu Zaidun amran. Kapan? Saat ini atau akan datang? Nah, ini muhtamal, ambigu, enggak jelas. Ada kemungkinan tidak akan datang, ada kemungkinan saat ini. Contoh, saya kumu Zaidun. Nah, masuk saya kumu. Berarti mustaqbal. Nanti ya, Zaid akan berdiri. Wasaufa yakumu amrun. Amr kelak akan berdiri. Ila anna saufa, namun saufa aktsaru istiqbalan min sin. Itu lebih masa mendatangnya dibandingkan sin. Kalau masih lama saufa, bentar lagi sa sin. Saat habu, ya. Di anna kasratul huruf tadulu ala kasratil makna. Kenapa? Karena banyaknya huruf. Kan kalau sin satu huruf, sin. Saufa berapa? Tiga. Nah, ini kaidah sorof. Banyaknya huruf menunjukkan banyaknya makna. Ghaliban secara umum, secara umum. Nah, suyudi mau baca nggak? Berani lah, ya Pak, boleh, harus. Kesannya mau ngopi nggak? Boleh. Emangnya sering kita nawarin kopi? Apa aja. Ayo baca. Wahia alamatun khosatun bil madi mush'aron bita'nisi al-fa'ili au na'ibi nahu waja'at sakratul mauti bil haqqi wa وضربت عليهم عليهم الذلة والمسكنة وقيدت التاء بكونها ساكنة بكونها ساكنة Bikauniha sakinatan ihtirazan ihtirazan minal mutaharrikati fa innaha khasatun bil asma'i tafatimata wa qa'idatin wa nahwihima wal muradu bisukuni at-ta'i annaha sakinatun fi asli wad'iha fala yadurru tahrikuha li'aridin kal tiqai sakinaini wa nahwihi ka qawlihi ta'ala wa qalat ikhruj alaihim wa qalata ataina ta'ina. Nah, tak ni sakinah ini khusus di fi'il madi darabat katabat wa hiya alamatun khasatun bil madi. Ini khusus bil madi is'aran bi ta'nisil fa'il. Ini kenapa? Dalam rangka untuk menginformasikan, memberitahukan, mengabarkan dengan ta'nis fa'il tadi. Dengan ta'nis al fa'il, bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annas. Ta'nis itu mu'annas fa'il. Atau na'ibihi atau pengganti. Misalkan kutibat, berarti na'ibul fa'ilnya mu'annas. Contoh ja'at sakratul maut. Nah, sakratul maut itu kan fa'il, ya enggak? Kan? Jadi fa'il dari ja'at, sakrah. Wa duribat 'alaihim al-mas ad-dhillatu wal maskana. Nah, dhillatu naibul fa'il, dia adalah muannas. Wa quyidat ta. Nah, ini lihat ditentukan di dengan ta bi kauniha sakinatan. Dengan keadaannya dia mesti sakinah sukun, ikhtirazan minal mutaharrik. Ini untuk membedakan dengan ta yang berharokat, dorobtu, dorobta, dorobti. Maka ya, fa innaha khosotun bil asma. Nah, kalau yang ta berharokat itu khusus untuk isim-isim Fatimah, Qaidah, ya, Uzaibah dan seterusnya. Wal murad bi sukuni ta, yang dimaksud dengan ta-nya sukun, anha sakinatun fi asli wadhiha. Bahwasanya ta-nya itu sukun pada asal peletakannya. Pada asal peletakannya, katabat, nah itu, dorobat. Nah, fala yaduru tahriquha li'aridin. Maka enggak bermasalah. Tidak apa-apa kalau diharokati karena ada arid, ada faktor pendorong. Semisal apa? Karena litiqa'i sakinah, berjumpanya dua sukun. Ya. Misalkan untuk mengatakan begini, qalat, ini kan qalat ya, ada depannya al, qalat ikhruj alaihinna, itu kan di depannya ukhruj fi'il amr, hamzah wasal, afwan bukan al, hamzah wasal sukun, tak ini sukun, dua sukun berjumpa, enggak disukai, nah, maka ngalah qalati, itu enggak masalah. Atau qalat al-mar'ah, di depannya al, al itu sukun, tak sukun, ngalah, dua sukun berjumpa itu enggak boleh, maka qalatil mar'atu, qalat ikhruj alaihin, qalata ataina ta'ifatan, qalata, nah lihat, qalat bersambung dengan alif, alif tasniah, karena kan dua-duanya berkata ataina ta'in, qalata, ta'nya tetap tak tahnis as-sakinah. Bisa dipahami sini? Nah, ini khusus masuk ke fi'il madhi. Nah, besok kita lanjut lagi, subhanallah, astagfirullah, besok kita lanjut lagi insyaallah.